También cuando viene el trabajo para morir por el día o el fin, nos pagamos a la Ashura del Ambiya y el Mursalim, o a la Alihi o Ashabihi Ajma'in Amma Ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih. Dan bahasan yang akan mulai kita bahas adalah kitabun nikah, kitab nikah. Maksudnya ini parok kedua dari kitab ini. Yang berkaitan dengan nikah, kemudian nanti ada kitab Al-Hudud, kemudian ada kitabul Jinayat, ada kitabul Buyu, dan seterusnya. Ini sengaja ngambil parok kedua dari kitab fikih karena bahasan-bahasan yang berkaitan dengan ibadah sudah sering kita dapatkan dalam buku-buku juga dalam kajian-kajian di kitab apa thaharah, salat, zakat, shaum, haji. Itu banyak sering disampaikan dan juga banyak buku-buku yang membahasnya sehingga bisa dirujuk ke sana. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan nikah, hudud, jinayat dan seterusnya itu jarang kadang biasanya kajian jadi karena waktunya berhenti jadi enggak sampai ke bahasan-bahasan akhir kitab ini. An-nikah atau az-zawaj ini adalah sunnatun min sunanillahi ta'ala. Pernikahan ini termasuk sunnatullah yang tidak hanya berlaku di alam manusia saja, tapi dalam dunia yang lain juga, dunia hewan, dunia tumbuhan, termasuk hal-hal yang tidak kita bisa lihat dengan kasat mata kita yang terbatas ini juga ada berpasang-pasangan. Karena Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 5 ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengambil pelajaran. Jadi segala sesuatu, bukan manusia saja, bukan hewan saja, tumbuhan juga berpasangan. Makanya kalau orang nanam kurma, kalau tidak dikawinkan antara yang betina dengan yang jantan tidak jadi buah. Begitu juga dalam listrik, ada positif, ada negatif. Ya, itu segala sesuatu kan. Jadi segala sesuatu mencakup segala hal. Dan nikah ini kaitan dengan manusia atau hewan atau tumbuhan adalah di antara cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak makhluk ini. Manusia menjadi banyak dengan tawalud, dengan saling melahirkan. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berupa laki-laki dan perempuan. Itu kaitan dengan bahwa pernikahan atau berpasang-pasangan ini adalah sunnatullah, termasuk sunnah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-targhib fil zawaj, dorongan untuk menikah. Islam telah menganjurkan manusia untuk melakukan akad, melakukan nikah, dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan pernikahan ini termasuk sunnah para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan menjadikan bagi para nabi itu ada anak dan ada istri. Allah mengatakan wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan kami menjadikan bagi mereka azwajan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan keturunan. Jadi dalam targhib pernikahan ini, karena Allah menyebutkan bahwa para rasul juga mereka melakukan pernikahan, punya anak, punya istri. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pernikahan ini termasuk salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang masyhur dalam surat Ar-Rum ayat 26, Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan bagi kalian, dari diri kalian, azwajan, istri-istri. Litaskunu ilaiha, supaya kalian tentram kepadanya, cenderung kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memikirkannya. Kadang sebagian orang ketika ingin menikah ada keraguan, khawatir tidak bisa memberikan rezeki, atau kadang merasa dirinya fakir. Saya untuk menafkahi diri saja kurang, bagaimana kalau nanti nambah orang, maksudnya istri, nanti bagaimana kalau punya anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang tawakal kepada Allah, terus dia meluruskan niatnya dan masuk dalam pintu pernikahan, Allah menjaminnya akan memberikan kecukupan. Allah mengatakan dalam surat An-Nur, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Dan nikahkanlah al-ayyama. Al-ayyama itu adalah orang yang tidak punya istri atau tidak punya suami. Minkum, dari kalangan kalian, wassalihina, dan orang-orang yang salih, yang baik, min ibadikum, dari kalangan hamba-hamba saya yang laki-laki, dari kalian, wa imaikum, dan ima, ama, hamba saya yang perempuan. Jika mereka itu fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka dari karunia Allah. Dan Allah adalah maha luas rezekinya, lagi maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan para wali untuk menikahkan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Baik orang-orang itu orang-orang merdeka, orang-orang merdeka, ataupun budak. Kan orang punya saudara, punya saudari ya, punya saudara atau punya anak yang merdeka. Ya kalau si wali ini orang kaya, yang menikahkan mereka. Kalau budak, budak juga yang menikahkan siapa? Ya tuannya. Yang melakukan akad, yang mengakadkan nikah antara budak laki-laki dengan budak perempuan, ya tuannya bukan budak tersebut. Makanya di sini perintah kepada para wali atau kepada para tuan untuk menikahkan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Kalau kalau mereka itu orang-orang yang fakir, maka Allah memberikan jaminan akan memberikan kecukupan. Dan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatsatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Tiga orang yang hak atas Allah untuk membantu mereka. Pertama adalah al-mujahidu fi sabilillah. Mujahid di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Di dalam sahih Bukhari disebutkan dalam kisah Az-Zubair ibn Awam di sana dijelaskan tentang barokah bagi orang yang berjihad di jalan Allah dalam hartanya. Disebutkan di sana bahwa Az-Zubair ibn Awam punya beberapa rumah ketika meninggal dunia. Hutang rumah-rumahnya ini tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya. Tapi Az-Zubair ini mewasiatkan nanti kalau kurang cukup untuk membayar hutang ini, jual rumah-rumah itu kepada Abdullah bin Zubair, putranya. Mintalah kepada maula saya. Ketika ditanya siapa maula saya, Allah. Ya akhirnya Abdullah bin Zubair selalu berdoa. Dan setelah dijual ternyata lakunya sangat berlipat, bahkan jatah istri-istrinya juga sangat sangat banyak. Sebutkan apa dapat masing-masing dapat, kalau tidak salah, kalau zaman dulu kan nggak ada juta ya, seribu gitu kan, kalau seribu maksudnya seribunya seribu, satu juta itu, satu juta apa dinar kita. 100 dinar aja gak punya. 1000 dinar itu kan sama dengan punya 100 ekor unta kan. Kalau ini 1000 1 juta dinar berapa? Ijaz di sini jaminan Allah bagi mujahid di jalan Allah untuk menolong mereka, menolong orangnya, juga menolong keluarganya, dan memberikan barokah pada hartanya. Kemudian wal mukatab alladzi yuridul ada. Mukatab, hamba sahaya yang ingin membayar. Hamba sahaya itu kan ada ummu walad, ada mukatab, ada mudabbar, ada kin, ada mubaat, macam-macam. Kalau mukatab ini adalah si hamba saya mengajukan kepada tuannya, atau si tuannya memberikan kesempatan bagi si hamba. Kamu kalau ingin merdeka silakan usaha, kamu setiap bulannya atau setiap tahunnya, pokoknya kamu bayar 100 juta usaha kamu dengan menyicil, pokoknya setiap bulannya sekian. Itu ada akad mukatab. Kalau udah dilontarkan begitu, maka si budak itu usaha untuk membayar menebus dirinya, itu namanya mukatab. Karena kalau si budak itu, kalau dia berusaha, hasilnya milik tuannya, kalau tidak ada akad mukatabah. Tapi kalau si tuannya memberikan akad mukatabah, maka usahanya milik si hamba itu dan membayarkannya kepada tuannya untuk menebus dirinya sendiri. Ini hamba yang namanya hamba mukatab, seperti dalam hadis Bukhari Muslim, Barirah datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa tuan-tuan saya memberikan akad mukatabah bagi saya tisu awak 6 upiah, setiap tahunnya 1 upiah. Kalau engkau mau, tolong saya. Di sini-sini akhirnya Aisyah membelinya dari tuan-tuan orang tersebut. Jadi maksudnya akad mukatabah ini adalah akad yang diberikan oleh tuannya atau pengajuan daripada si budaknya untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan usaha dan membayar cicilan yang disepakati itu mukatab. Nah, di sini termasuk yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongannya adalah al-mukatab allazi yuridul ada. Mukatab yang ingin membayar apa? Cicilan. Kemudian yang ketiga adalah wan-nakihul ladzi yuridul afafa, orang yang menikah yang ingin menjaga kesucian. Itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan kepadanya. Kemudian juga dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia itu adalah mata. Apa? Ya, perhiasan atau kenikmatan dan yang lainnya, sedangkan sebaik-baiknya mata itu adalah al-mar'ah as-salihah. Kemudian kadang orang berpikir bahwa saya ingin tabatul, ingin mengkhususkan diri beribadah, saya tidak ingin nikah. Mungkin kadang orang berpikir seperti itu, kalau punya istri pusing umpamanya itu, atau harus cari nafkah atau gimana itu. Kadang ya, hal tersebut juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim, datang tiga orang ke rumah istri Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Setelah diberitahu, mereka taqalluha, menganggap ibadah Rasulullah sedikit. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, orang mereka mengatakan Rasulullah memang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Terus salah seorang di antara mereka mengatakan, ama ana fa usolli al-laila wala anam. Kalau saya akan sholat sepanjang malam tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, ama ana fa'asumu dahra wala uftir. Saya akan saum terus setiap hari, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, ama ana fa'atazilun nisa'a wala atazawwaj. Adapun saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah. Kemudian datang Rasulullah SAW, terus Rasul mengatakan, kultum kaza wa kaza, apa kalian telah mengatakan ini dan itu? Terus Rasul mengatakan, ama ini akhsyakum wa atqakum billah. Adapun saya orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Lakinni ana usolli wa anam wa asumu wa ufir wa atazawajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun saya sholat dan saya tidur. Saya saum, saya juga berbuka. Saya menikah dengan perempuan juga. Dan barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini apa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min sa'adati ibni Adam salasatun wa min syaqawati ibni Adam salasatun. Di antara kebahagiaan anak Adam itu tiga hal, dalam tiga hal. Dan juga kesengsaraan juga ada pada tiga hal. Yang pertama, min sa'adati ibni Adam, di antara kebahagiaan anak Adam itu, al-mar'atu salihah wal maskanu salih wal markabu salih. Yang pertama, istri yang salihah, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Terus termasuk kesengsaraan anak Adam yang tiga itu apa? Al-mar'atussu wal maskanussu wal markabussu. Istri yang buruk, rumah yang jelek, dan kendaraan yang Israel juga. Di sini sebutkan ciri yang dalam hadis yang lain Rasul mengatakan salah satu minas sa'adah, tiga hal termasuk kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atu shalihah, istri yang shalihah. Taroha tu'jibuka, kalau engkau melihatnya engkau apa? Terpesona. Wataghibu, dan saat engkau pergi itu kan fata manuha ala nafsiha wa maliha, engkau merasa tentram bahwa dia bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga hartanya. Terus wajabah takun wati'atan tulhiquka bi ashabika, dan kendaraannya apa yang kalau dulu kan pakai unta, isa jinak mudah diatur itu kan, yang jalannya apa lancar itu kan, tidak apa, tidak mogok atau tidak liar. Jelas seperti itu. Mungkin kalau zaman sekarang apa, kalau orang pakai motor lancar itu kan, tidak mogok. Kemudian kalau rumah bagaimana? Kata Rasulullah, wajaru takunu wasi'atan kasiratal marafiq. Rumah luas. Banyak apa? Apa banyak? Perlengkapannya banyak, ruangannya. Wasalah satu minas syaqa, dan tiga hal termasuk kesengsaraan. Al-mar'atu taroha fatasu'uka. Istri, kalau engkau melihatnya, membuat apa? Kesal itu ya. Wa tahmilu lisanaha 'alaika. Dia menggunakan lisannya untuk selalu mengata-ngatai kamu. Jadi, apa, tidak mendengar ucapan yang menenteramkan hati. Segala sesuatu tidak terbikin apa? Iya, mungkin antum lebih tahu. Bagi yang sudah punya istri. Wa in ghibta anha lam ta'manha 'ala nafsiha wa malika. Kalau kamu pergi jauh, kamu tidak merasa tentram. Apa dia bisa menjaga kehormatannya atau dan bisa menjaga harta kamu? Jangan-jangan pas pulang rumah sudah dijual, sawah sudah digadaikan itu. Kulal wadaba takunu qatufan fa in darabtaha at'abatka. Kendaraan tunggangan yang apa? Qatuf, batiyah yang lambat. Ya. Kalau kamu pukul maksud saya supaya apa? Supaya jalan buat kamu capek. Wa in taraktaha lam tulhiqka bi ashabika. Kalau kamu biarkan maksudnya tidak dicepet kan? Dia tidak kamu itu tidak bisa menyusul rombongan kamu. Jadi kalau motor tiap apa, tiap saat baru jalan setengah kilometer itu. Kuna wajaru takunu dayyiqatan qalilatal marafiqi, dan rumah yang sempit yang sedikit apa marafiqnya. Jadi itu. Ibnu Mas'ud mengatakan laulam yabqa min ajali illa asyratu ayyamin, seandainya tidak tersisa dari ajalku kecuali 10 hari saja. Wa a'lamu anni amutu fi akhiriha, dan saya tahu bahwa saya akan mati di akhir hari tersebut. Wali qaulun nikahi fihinna, sedangkan saya mampu untuk melakukan nikah. La tazawwajtu makhafatal fitnati, tentu saya akan menikah karena khawatir fitnah. Ini apa? Target. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih juga, "Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi, falyattaqillaha fi syatri al-baqi." Barang siapa diberikan karunia oleh Allah istri yang salihah, maka Allah telah membantu dia terhadap separuh agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuh yang lainnya. Makanya orang yang ahli ibadah, dia punya istri lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak punya istri. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmatu az-zawaj, hikmah pernikahan. Di antara hikmah pernikahan itu adalah menyalurkan ghorizah jinsiyah, insting apa, seksual atau biologis juga. Setiap insan memiliki apa, ghorizah jinsiyah. Nah, di antara hikmah zawaj itu menyalurkannya dalam menyalurkan insting ini dalam yang halal. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis sahih Muslim, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan." Perempuan itu ya, ketika datang dalam apa, bentuk syaitan. Wa tudbiru fi surati syaitan, dan pergi yang belakangnya kita dalam bentuk syaitan. Fa idza ra'a ahadukum min imra'atin ma yu'jibuhu falyati ahlahu. Jika seorang melihat perempuan di jalan itu kan, melihat sesuatu yang buat dia senang, apa? Dia tertarik, maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi, karena hal itu bisa melenyapkan apa yang ada dalam jiwanya. Jadi di sini kalau orang melihat pasti jalan melihat apa, perempuan, ya pasti kalau orang yang normal pasti apa, ya baik sengaja atau tidak sengaja ada apa, ketertarikan ya. Maka kalau mendapatkan seperti itu, tidak apa-apa, pulang dulu ke rumah. Itu kata Rasulullah SAW. Karena hal tersebut maksudnya bisa melenyapkan apa yang ada dalam jiwanya. Jadi bisikan-bisikan syaitan. Kemudian juga yang kedua, az-zawaj wa ahsanu wasilatin li injabil aulad wa taqsirin nasl wa istimraril hayah ma'al muhafazah 'alal ansab allati yuwallihal Islam inayatan faiqatan. Pernikahan itu termasuk cara yang paling baik untuk berlanjutnya apa? Keturunan. Cara yang paling baik, yang paling sehat untuk apa? Memperbanyak keturunan. Karena kalau tidak dengan akad nikah, maka ada keturunan, tapi tidak sehat, tidak baik, dan juga tidak terjaga nasab. Karena kan adanya nasab itu karena apa? Adanya keturunan. Pezina, walaupun orang berzina dengan perempuan terus lahir, itu kan dalam Islam tidak dinasabkan kepada pezina tersebut. Di dalam Islam berbeda dengan zaman jahiliyah. Dengan adanya akad nikah ini kan nasab terjaga. Makanya kan di antara kebanggaan Rasulullah SAW bahwa beliau mengatakan, dijelaskan bahwa beliau lahir dari sulbi-sulbi yang suci. Maksudnya dari ayahnya sampai leluhur, sampai Adam alaihissalam, tidak ada apa lewat jalur perzinahan. Kalau yang lainnya kan di zaman jahiliyah ada bentuk-bentuk pernikahan. Ada Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan ada 4 macam pernikahan zaman jahiliyah. Pertama disebut yang ini yang akad nikah yang akan kita bahas ini, ada yang perempuan nih, perempuan si laki-laki ini punya istri ingin punya anak yang hebat. Dia nyuruh istrinya, kamu tuh nginep di sana. Maksudnya orang-orang terkenal ya, nginep di sana beberapa hari, kalau sudah kemudian kamu masih bergaul dengan orang tersebut, kalau sudah hamil pulang. Itu zaman jahiliyah ada. Supaya apa? Ingin apa punya bibit yang unggul gitu kan. Itu zaman jahiliyah ada. Ada juga perempuan dia mempersilakan setiap orang masuk ke rumahnya. Nah, ini kalau pelacur itu kan. Pelacur. Dan nanti kalau sudah lahir anak dia apa? Manggil apa? Qaif. Qaif itu orang yang punya keahlian melihat ini kaki anak ini mirip kaki si bulan. Namanya Qaif. Makanya pernah kan Usama ibn orang-orang mengherankan ke Usama ibn Zaid hitam, padahal ayahnya Zaid ibn Harithah putih kan. Karena ibunya kan Ummu Aiman kan memang hitam itu kan. Maksudnya sebagian orang-orang mengherankan. Makanya Rasulullah ketika datang Qaif, sebutkan namanya Mujazzij al-Mudlaji, melihat waktu itu sedang berselimut kedua-duanya, siapa Usama dengan siapa Zaid. Kemudian Qaif itu melihat kakinya, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Kaki ini satu sama lain sama itu kan. Maka Rasulullah masuk ke rumah Aisyah dengan wajah yang berseri-seri. Senang itu kan maksudnya. Tinjauan Qaif itu apa? Membuat beliau senang. Maksudnya menghilangkan apa? Ya, keganduhan yang selama ini. Maksudnya Qaif itu kalau zaman dulu tidak diketahui ini siapa orang-orang yang 10 orang datang ini pelacur ini, si pelacur memanggil Qaif, siapa anaknya, ini anak siapa, oh si pulang, karena apa kelihatan hidungnya sama gitu kan. Ada juga yang itu, ada juga orang yang 10 orang berkumpul dengan perempuan tersebut kapan saja, nanti ketika sudah lahir si perempuan tersebut menunjuk ini anak kamu bulan itu zaman jahiliyah. Dan ketika datang Islam dihapuskan nasab-nasab semacam itu, dan yang diakui hanya nasab lewat pernikahan yang selama ini kita ketahui. Kemudian yang ketiga di antara hikmah pernikahan bahwa insting kebapaan dan insting keibuan itu adalah dengan adanya pernikahan orang punya anak itu apa akan berkembang. Kan sebelum menikah orang itu nggak punya sifat kebapaan kan? Iya. Yang penting dirinya sendiri. Mungkin gaya juga gaya apa? Gaul, tapi setelah apa? Nikah berubah kan? Malu. Masa udah punya anak gayanya masih gaya seperti itu kan? Begitu juga ibu. Apa ketika punya anak akan insting keibuannya semakin muncul dan semakin berkembang. Makanya kalau orang yang perempuan tidak punya anak tidak tersalurkan apa insting keibuannya. Kemudian yang keempat adalah punya perasaan dengan tanggung jawab sebagai suami laki-laki, kalau istri sebagai istri. Jadi ketika punya tanggung jawab istri, suami, ini saya punya anak, punya istri, harus diberikan nafkah, akan berusaha. Begitu juga istri punya tanggung jawab terhadap suaminya, terhadap anaknya. Nah, dengan adanya pernikahan, bangun rumah tangga, maka akan semakin tersalurkan apa tanggung jawabnya ini. Kemudian juga yang kelima adalah saling membagikan tugas di dalam rumah tangga. Bapak dia bekerja, ibu mengatur apa urusan rumah tangga. Jadi saling apa membangun kerjasama. Dan tidak boleh kita apa beralasan bahwa apa namanya kewajiban punya istri mengatakan tanggung jawab saya hanya apa kewajiban saya hanya yang melayani suami saja. Kalau urusan rumah itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab saya. Dalam Islam itu hal-hal yang ada dalam rumah tangga itu kan dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku selama tidak dilarang kan? Islam. Umpamanya memasak, ya, mencuci pakaian, itu kewajiban siapa? Ya, istilahnya kerjasama itu kan. Kan tidak, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada kan perintah bahwa yang harus melakukan ini suami atau istri. Tapi sesuai dengan apa? Kebiasaan adat yang berlaku. Makanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengadu kepada Rasulullah capeknya apa? Apa? Menumbuk gandum, ngambil air. Rasul ketika mengadu tidak mengatakan Ali itu kewajiban kamu, bukan kewajiban perempuan. Karena hal-hal tersebut sudah berjalan di tengah masyarakat dan Islam tidak menafikannya. Jadi hal-hal yang dalam kaitan rumah tangga yang sudah berjalan di tengah masyarakat selama tidak dilarang oleh Islam itu tetap diakui. Karena ada sebagian pendapat ulama bahwa kewajiban perempuan hanya melayani suami saja. Tidak wajib masak, tidak wajib ini dan itu. Kan ada itu kan. Terlalu kaku itu kan dalam apa mengartikan bahwa nafkah itu sebagai istimta itu karena sebab adanya nafkah. Hanya membatasi ke situ saja, tidak melihat apa yang berjalan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, di antara hikmah pernikahan itu adalah adanya ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan dengan satu si laki-laki menikahi perempuan, otomatis apa? Ibu perempuan menjadi apa? Mahramnya kan? Neneknya jadi mahramnya. Jadi ada ikatan kekeluargaan atau musyawarah itu kan. Yang dengan hal itu terjadi apa? Kerjasama juga. Jadi menambah apa? Kerabat dekat. Ya. Satu lagi, hukum zawaj, hukum pernikahan. Di sini ada beberapa hukum pernikahan. Pertama, az-zawaj al-wajib, pernikahan yang wajib. Wajib menikah atas orang yang mampu untuk menikah dan dia sangat menginginkan untuk menikah dan khawatir kalau tidak khawatir jatuh dalam perzinahan, artinya kata dia tidak nikah. Itu wajib bagi orang semacam itu. Karena menjaga kehormatan dari yang haram itu adalah wajib, sedangkan sesuatu yang tidak tercapai kecuali dengan sesuatu tersebut, maka hukumnya sama dengan sesuatu itu. Jadi menjaga kehormatan adalah wajib dan tidak tercapai kecuali dengan pernikahan, berarti menikah adalah wajib juga. Wa ma la yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Kewajiban yang tidak, suatu yang mana kewajiban tidak tercapai, tidak terrealisasi kecuali dengannya, maka ia adalah wajib. Kalau tidak mampu, sekarang ingin nikah, gitu kan? Ingin nikah, tapi tidak mampu, banyak saum. Di sini kan, tidak mampu, harus banyak saum. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya ma'asyarat syabab, manis satu amin kumul, ba'ah, faliyata zawaj, fa'innahu al-qaddu, lil-basar, wa'ahsaru, lil-faraj, fa'amalam yastati, fa'alihi, bisyam, fa'innahu lahu, uja. Para pemuda, siapa di antara kalian mampu untuk nikah, mampu nafkah untuk nikah, maka hendaklah nikah. Barang siapa tidak mampu, karena apa, pernikahan itu bisa lebih menjaga apa, pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu, maka hendaklah saum, karena saum itu seperti apa, wija. Wija itu kebiri, itu kan maksudnya bisa menahan hawa gorizah jenisnya itu. Jadi si jin ini harus banyak saum. Ya, anggapannya kita sabab kan? Ya, ya baik. Kemudian yang kedua, az-zawaj al-mustahab, pernikahan yang sunnah dianjurkan. Orang yang mampu dia untuk menikah dan dia sangat apa menginginkan untuk menikah, tapi dia juga mampu menjaga diri, mampu mengendalikan keinginannya dari keterjatuhan dalam yang haram, makanya dianjurkan untuk menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam wa la takunu karahbaniyatin nasara." Menikahlah kalian karena sungguhnya aku membanggakan diri dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Dianjurkan untuk menikah. Umar berkata kepada Abu Az-Zawaij, innama yamna'uka minat tazawuj ajzun aw fujurun. Yang menghalangi kamu dari nikah itu tidak ada yang lain kecuali dua. Pertama, ajzun, kelemahan, lemah, atau fujur, atau kamu suka berbuat serong. Jadi yang menghalangi orang dari nikah hanya dua. Orang tersebut apa, lemah? Lemah keinginannya, itu kan. Tidak punya hasrat sama perempuan. Atau lemah, apa? Lemah, ya lemah, baik lemah harta atau lemah fisik. Atau ujur, itu kan. Orang tersebut tidak mau nikah, kenapa? Karena banyak bisa menyalurkan dalam hal yang haram. Itu. Jadi kata Umar hanya dua orang yang gak nikah itu. Tapi ini kan bukan hukum baku. Dalam arti ajzun ini ajzun bisa karena kondisi lingkungan tidak memungkinkan, kondisi kan bisa jadi. Buktinya ada ulama, Ibnu Taimiyah tidak menikah kan? Imam An-Nawawi tidak menikah. Mungkin karena kondisi lingkungan. Iya. Beliau sibuk dengan apa? Ilmu, sibuk dengan memerangi orang-orang kafir itu kan, sibuk. Nah, kalau orang yang tidak punya kesibukan itu, ya tadi hanya apa? Ajzun atau ujur. Ibnu Abbas mengatakan, la yatimmu nusukun nasik hatta yatazawaj. Tidak sempurna ibadahnya orang yang beribadah sampai dia menikah. Kemudian pernikahan yang haram menikah bagi orang yang dia akan apa maksudnya tidak mampu untuk melakukan apa yang mesti dilakukan dalam pernikahan. Kemudian dia tidak mampu untuk apa? Infak. Tidak mampu infak. Maksudnya tidak bisa memberikan nafkah atau tidak bisa untuk menggauli orang yang apa lemah syahwat, dia menikah, dia tidak bisa menggauli, itu haram. Kenapa? Merugikan istri. Makanya kan dalam pernikahan orang punya kelihatannya perkasa, tapi pas nikah dia ternyata innin, itu kan orang yang apa bahasa gitu, important. Itu kan perempuan punya hak untuk apa? Untuk minta pasah. Karena di antara tujuan nikah adalah apa? Untuk menjaga kemaluan. Ini bila tidak tercapai, berarti tujuan nikah tidak tercapai, maka perempuan punya hak untuk pasah. Ya sudah tidak mampu. Kecuali kalau perempuannya ridho, itu kan? Ridho punya suami yang tidak mampu apa? Itu terus perempuan juga sudah tidak punya hajat sama hal itu, yang penting saya punya suami aja gitu. Kan bisa kan, ada gak yang gitu? Jadi orang yang tidak mampu untuk apa, yang bisa merugikan istri dalam hal apa, menggauli dan nafkah. Di samping juga dia tidak mampu untuk yang maksud dia tidak mampu terhadap hal itu, dan apa ya tidak punya keinginan juga itu. Jadi kalau dia nikah sudah pada dirinya tidak ada keinginan, terus juga merugikan istrinya, maka haram bagi dia untuk nikah. Nah, orang semacam ini dianjurkan untuk apa? Untuk apa ya? Ya tafaruk ibadah saja. Ini sebutkan di antara al-ajzu itu kan. Imam Al-Qurtubi mengatakan fama ta'alima az-zauj annahu ya'jizu an nafaqati zawjatihi, bila si suami tahu bahwa dia tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, aw sadaqiha, atau tidak mampu membayar mahar kepadanya, aw syai'in min huquqiha al-wajib 'alaihi, atau tidak mampu untuk merealisasikan satu pun dari hak-hak istri yang wajib atas si suami, fala yahillahu an yatazawwajaha, maka tidak halal bagi si laki untuk menikahi perempuan itu, hatta yubayyina laha, sampai kecuali kalau si suami menjelaskan hal itu kepada calon istrinya. Wa kadzalika law kanat bihi illatun tamna'uhu min al-istimta. Begitu juga bila pada si laki-laki itu ada cacat yang menghalangi dia dari untuk melakukan istimta. Kana 'alaihi an yubayyina kaila yugirru bil mar'ah min nafsihi, maka dia wajib menjelaskan itu kepada perempuan supaya tidak tertipu dengannya. Jadi harus dijelaskan, saya ini miskin, gak punya apa-apa, cuma punya baju di badan saja, dan juga saya punya cacat ini, gak bisa gini-gini, tapi tetap si perempuan mau. Kalau begitu ya apa ya boleh saja, tapi perempuan tersebut nggak tahu tujuannya apa. Kemudian juga tidak boleh si laki-laki menipu perempuan dengan apa, dengan mengaku bahwa dirinya itu orang kaya atau keturunan bangsawan atau punya keahlian ini, tidak boleh. Banyak kan tertipu kalau orang perempuan ahwat di Facebook itu kan. Iya, banyak kan tertipu. Namanya enggak punya Saiful Mustadakin kan. Banyak cerita itu kan, pengaduan-pengaduan yang tertipu itu kan dengan hal tersebut. Kalau ngomong masalah tauhid, masalah jihad, sangat hebat. Ternyata ya namanya perempuan itu lemah, ya kan? Mudah terpukau, dan apalagi kalau dipuji, puji. Itu kan menipu, enggak boleh. Begitu juga wajib atas perempuan jika jika dia mengetahui pada dirinya ada kelemahan yang tidak bisa menunaikan kewajibannya terhadap calon suaminya, atau ada cacat yang menghalangi dari istimta, wajib menjelaskannya. Kalau tidak menjelaskan, itu namanya menipu. Bila sebagaimana dalam jual beli, kalau orang menipu terus terjalin akad jual beli, maka dipasah, kan? Begitu juga dalam pernikahan, dipasah. Nah, ini yang berkaitan dalam hukum pernikahan. Kita cukupkan, insya Allah. Kalau ada waktu kita lanjutkan, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.